الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, masih pada pembahasan tentang takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Sekarang kita masuki poin atau nomor yang berikutnya, yang ke-37. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, wa idza qallatil akfanu wa kathuratil mauta jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahidi bi ay yuqassama bainahum wa yuqaddama aktsaruhum qur'anan inal qiblati. Apabila jumlah kain kafannya sedikit, terbatas, sementara orang-orang yang mati, yang meninggal banyak, maka boleh sekelompok dari jenazah tersebut, 2 atau 3, dikafani dalam satu kain kafan, dengan dibagi kain kafan tersebut diantara mereka, diantara jenazah tersebut. Dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya didahulukan, yakni dihadapkan ke kiblat. Maksudnya didahulukan di arah kiblat, paling dekat dengan kiblat. Yang paling dekat dengan kiblat adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau beberapa jenazah disatukan penguburannya atau pengkafanannya, maka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dihadapkan atau didahulukan dan paling dekat dengan kiblat. Ya hadithi Anas radhiyallahu anhu qala. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, "Lamma kana yaumu Uhudin marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi Hamzata ibni Abdul Muttalib waqad judi'a wa muthila bihi." Ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati jenazah paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam keadaan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib mati atau ya, mati syahid di perang Uhud. Jenazah Hamzah tersebut dalam keadaan sudah dipotong hidungnya dan dicabik-cabik, yakni dimutilasi ya. Dirobek perutnya atau dadanya dan diambil isinya, diambil jantungnya. Karena yang membunuh Hamzah Wahsy, yang dulunya budak, disuruh oleh seseorang, orang kafir tuannya, yang menjanjikan kalau kamu berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib maka kamu saya bebaskan. Maka karena semangat inilah, semangat ingin bebas dari budak, maka Wahsy datang ikut perang Uhud dan membidik atau mengintai Hamzah yang dikenal sebagai singa, yakni semua orang-orang kafir yang berhadap dengan Hamzah itu mati di penggal kepalanya, saking luar biasa kekuatannya, kehebatannya dalam peperangan. Maka Wahsy ini punya keahlian, dia sebagai orang Habasyah Ethiopia mahir dalam melempar tombak kecil. Maka diintailah Hamzah, intip, kemudian ketika sudah pas dilemparkan lembing atau tombak kecil tepat mengenai tubuh beliau dari arah bawah perut sampai menembus ke selangkangan sampai meninggal. Ketika meninggal didekati dan dimutilasi, mustila, dan diambil jantungnya karena sudah menjadi janji dia kalau melakukannya akan dibebaskan. Ketika melewati jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib tersebut, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, laula antajida safiyatu fi nafsiha la taraktuhu hatta ta'kulahul afiyatu. Seandainya Safiyah, saudarinya Hamzah, saudari kandungnya Hamzah bin Abdul Muttalib, yakni bibinya Nabi berarti, seandainya Safiyah bintu Abdul Muttalib tidak akan sedih, tidak akan mendapati sesuatu pada dirinya, yakni tidak akan sedih, niscaya aku akan biarkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga jenazah tersebut dimakan oleh al-afiyah. Disebutkan di sini yasiba'u wa tayru allati taqa'u 'ala al-jiyafi fata'kuluha wa yujma'u 'ala al-awafi. Al-afiyah artinya as-siba', binatang buas, dan at-tayr, burung-burung, sehingga dimakan oleh binatang-binatang buas dan burung-burung, yang mana kebiasaan binatang buas dan burung tersebut adalah menghinggap ke bangkai-bangkai, datang mendatangi bangkai-bangkai dan memakannya. Al-afiyah jamaknya al-awafi. Hatta yahsyurahu Allahu min butuni thayri was-siba'i, sehingga Allah membangkitkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Allah membangkitkan beliau Hamzah bin Abdul Muttalib dari perut-perut burung dan binatang-binatang buas. Karena dimakan oleh burung-burung dan binatang buas, maka nanti kalau seperti ini kondisinya di hari kiamat, Allah akan bangkitkan Hamzah bin Abdul Muttalib dengan cara dikeluarkan dari perut-perut burung dan as-siba', binatang buas. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Mengapa? Karena khawatir Safiyah akan sedih. Fakaffanahu, maka akhirnya Hamzah atau jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib dikafani oleh Nabi fi namiratin, pada sehelai kain, sepotong atau selembar kain, kain seadanya. Wa kanat idza khumirat ra'suhu badat rijlahu, yang mana kain tersebut, sepotong kain tersebut yang sebatanya seadanya, apabila ditutupkan di kepala jenazah Hamzah dari arah kepala ke bawah, niscaya kedua kakinya tampak atau terlihat. Wa idza khumirat rijlahu bada ra'suhu, dan sebaliknya apabila kain tersebut digunakan untuk menutupi bagian kedua kakinya dan ke atas, niscaya akan terlihat kepalanya. Fa khumira ra'suhu, lalu jenazah Hamzah ditutupi bagian kepalanya, bagian kepala jenazah Hamzah ditutupi, sisanya ditutupi dengan idkhir dan yang atau yang sejenisnya. Walam yusalli ala ahadin minas syuhada'i ghairahu, dan Nabi tidak pernah menyolati jenazah para syuhada, orang-orang yang mati syahid selain pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang lainnya tidak. Wa qala ana syahidun alaikumul yawma, dan Nabi mengatakan saya sekarang atau di hari ini adalah sebagai saksi atas kalian. Qala, berkata perawi hadis ini yakni Anas, wa kathuratil qatla wa qallatil thiyabu, di perang Uhud tersebut banyak yang mati syahid, yang gugur, banyak yang meninggal, para syuhada banyak. Dalam keadaan athiyab, kain kafan atau kain-kain itu sedikit, wa qallat sedikit. Qala, berkata Anas, wa kana yajma'u thalathata wal itsnaini fi qabrin wahidin, karena terbatas kainnya maka Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan 3 atau 2 jenazah pada satu kuburan. Ini karena banyaknya jenazah atau yang mati syahid, maka disatukan dalam penguburan, satu liang lahat atau satu kuburan dikuburkan 2 atau 3 jenazah karena banyaknya jenazah, sehingga tidak satu-satu, supaya apa, memudahkan, tidak merepotkan. Wa yas'alu ayyahum aktsara qur'anan atau aktsaru qur'anan, dan Nabi bertanya siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa yuqaddamu fil lahdi, maka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya didahulukan ketika dimasukkan ke lahad, bagian yang dilubangi yang ke arah kiblat. Lahad, kalau yang tengah namanya syaq. Syaq artinya belahan. Wa kaffana ar-rajulaini wa thalathata fi thawbil wahidi, dan Nabi mengkafani 2 jenazah atau 3 jenazah pada satu pakaian, satu kain kafan, satu baju, yakni satu pengkafanan. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan juga yang lainnya. Di dalam catatan kakinya berkata, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'na al-hadithi annahu kana yuqassamu thawbul wahidu bainal jama'ati. Makna hadith ini adalah bahwasanya satu kain atau satu baju atau satu kain kafan itu dibagi-bagi di antara al-jama'ah, di antara sekelompok jenazah 2 atau 3. Satu kainnya dibagi-bagi di antara mereka. Wa yukaffanu kullu wahidin bi ba'dihi lid-darurati. Masing-masing dari jenazah tersebut, dari 2 atau 3 jenazah yang disatukan pengafanannya, masing-masing dikafani dengan sebagian kain kafan karena darurat, terpaksa. Wa ilam yastur illa ba'dha badanihi. Walaupun sebagian kain kafan tersebut tidak bisa menutupi kecuali sebagian badannya, jasadnya. Ya dulu alaihi tamamul hadithi. Keterangan ini atau penjelasan ini ditunjukkan oleh kesempurnaan hadis atau kelengkapan hadis. Annahu, yaitu kana yas'alu an aktsarihim qur'anan, yaitu dalam kelengkapan hadis tersebut Nabi bertanya tentang jenazah-jenazah tersebut yang akan dikafani, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka ketika disebutkan fulan, berarti jenazah fulan ini akan didahulukan dimasukkan ke dalam lahad, yakni yang paling pertama menghadap ke kiblat, yang paling dekat dengan kiblat. Falau annahum fi thawbin wahidin jumlatun lasa'ala an afdalihim qabla dhalika kay la yuaddi ila naqdil takfini wa i'adatihi. Maka seandainya mereka di kafani dalam satu kain kafan, kalau tadi sifatnya lebih umum dikuburkan sekian jenazah dalam satu liang lahat, dalam satu kuburan, mungkin bisa jadikan kafannya masing-masing atau disatukan. Ini umum dikuburkan dalam satu liang lahat beberapa jenazah. Maka Nabi bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka itulah yang didahulukan dimasukkan ke lahat. Namun dalam hadis ini juga ada keterangan tentang mereka ada yang dikafani dalam satu kain kafan. Maka seandainya mereka para jenazah tersebut atau sekelompok sejumlah jenazah dikafani dalam satu kain kafan, maka Nabi bertanya tentang mereka, siapa yang paling utama, yakni yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Supaya sebelum dikuburkan atau sebelum dikafani ditanya dulu. Supaya apa? Supaya tidak membuka kain kafan dan tidak mengulangi pengkafanan. Ya, ini sebelum dikafani ditanya, kalau ketika mau dikafani satu kain kafan ditanya dulu mana yang paling banyak hafalannya ini, maka diarahkan ke dekat kiblat atau menghadap kiblat ketika disatukan. Nah, ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka begini berikutnya sehingga mudah ketika dimasukkan ke liang lahat, begitu yang lahat. Zakarahu fi Aunil Ma'bud. Hal ini disebutkan dalam kitab Aunil Ma'bud. Wa hadha tafsiruhu was-shawab. Tafsir ini yang benar. Tafsir inilah yang benar. Penjelasan inilah yang benar. Wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi fa khata'un mukhalifun nisyaqil qissati kama bayyanahu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun ucapan orang yang menafsirkan hadis tadi sesuai dengan zahirnya, maka itu keliru, menyisihi teks kisah dalam hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Zahirnya Nabi disebutkan oleh Anas adalah Nabi mengumpulkan 3 dan 2 jenazah pada satu liang kubur, satu kuburan, dan bertanya tentang siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, lalu didahulukan ke lahat, dan Nabi mengkafani 2 dan 3 orang pada satu kain kafan, seolah dikuburkan kemudian dikafani, atau dikafani baru bertanya. Tidak, bertanya dulu baru dikafani dalam satu kain kafan ketika memang dikafani secara berjamaah sekian jenazah dalam satu kain kafan. Qala yang berikutnya nomor 38. Wala yajuzu naz'u thiyabis syahidi allati qutila fiha, dan tidak boleh melucuti atau menanggalkan, melepaskan pakaian orang yang mati syahid, yang dia terbunuh padanya, pada pakaian tersebut yang dia kenakan ketika berperang. Bal yudfanu wa hiya alaihi, bahkan jenazah orang yang mati syahid tersebut dikuburkan dalam keadaan dia memakai pakaian yang dia pakai ketika berperang. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qatl Uhudin, tentang para jenazah perang Uhud. Zammiluhum fi thiyabihim, kata Nabi, kafanilah mereka pada pakaian-pakaian mereka. Kafanilah mereka, yang ditutupilah jenazah-jenazah mereka pada pakaian-pakaiannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i. Yang berikutnya, yang ke-39. Wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin aw aktsara fawqa thiyabihi. Dan dianjurkan, disunahkan mengkafani jenazah orang yang mati syahid dengan satu kain, satu pakaian atau lebih di atas pakaian yang dia kenakan. Ditambah dengan satu atau lebih kain kafan di atas pakaian yang dia pakai. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Mus'ab ibni Umair, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap jenazahnya Mus'ab bin Umair. Wa taqaddama hadithuhu fil mas'alati ar-rabi'ah wa thalathina, telah lewat pembahasannya pada pembahasan atau permasalahan ke-34, yang mana jenazah Mus'ab bin Umair ini dikafani dengan pakaian yang seadanya, sehingga kalau ditutup dipakaikan, ditutupkan ke bagian kepalanya, bagian kakinya terlihat. Atau sebaliknya, ketika ditutupkan ke bagian kakinya, maka bagian kepalanya terlihat. Akhirnya bagian yang nampak atau yang terlihat ditutupi dengan ilkhir, rumputan yang beraroma wangi. Qala wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi alladhaini mata fihima liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil muhrimi alladhi waqasathu an-naqatu. Yang ke-40, wal muhrim, sedangkan orang yang berihram, apakah ketika umrah atau haji kemudian meninggal, maka dikafani dengan dua lembar, dua helai pakaiannya. Pakaian ihram, pakaian atas dan pakaian bawah, yang dia mati mengenakan dua helai pakaian tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang orang yang berihram yang jatuh dari untanya dan meninggal dunia, atau dilempar oleh untanya sehingga jatuh dan meninggal dunia. Nabi mengatakan wa kaffinuhu fi thawbayhi alladaini ahrama fihima, kafanilah jenazah tersebut pada dua helai pakaiannya yang dia berihram pada keduanya atau dengan keduanya. Wa taqaddama bitamamihi fil fasli as-salis faqrah ad-dal, dan telah lewat pembahasan ini secara sempurna pada fasal yang ketiga, bagian huruf dal. Itu yang ke-40. Qala, kemudian yang ke-41, wa istahabbu fil kafani umurun, dan disunahkan dalam masalah mengkafani jenazah beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-bayadu, berwarna putih. Dianjurkan kafannya berwarna putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ilbasu min thiyabikum albayadha, kenakanlah pakaian putih, yang berwarna putih dari pakaian-pakaian yang kalian miliki. fa innaha khairu thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain atau pakaian yang berwarna putih jenazah-jenazah kalian, orang-orang yang mati di antara kalian. Ini menunjukkan keutamaan tentang pakaian yang berwarna putih yang kita dianjurkan untuk memakainya ketika hidup, dan juga dijadikan kain kafan kita, yakni yang berwarna putih. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.